وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى وَتُسْتَعْمَلُ مَنْ لِلْعَقِلِ. Nah, kalau man ini biasanya umumnya untuk yang berakal. وَمَا لِغَيْرِ الْعَقِلِ. Kalau yang ma untuk لِغَيْرِ الْعَقِلِ. Ya. Takul, misalkan anda katakan kepada man يُعْجِبُنِي مَنْ جَاءَكَ. Telah mengagumkanku yang datang padamu. Ini berarti ya, siapa ini? Orang apa? Benda mati. Orang, bukan hewan ya. Waman ja'atka, waman ja'aka. Ya, waman ja'aka, waman ja'aka berarti ini apa? Hah? Musanna. Ya. Boleh juga waman ja'aka. Tulisannya boleh mat begitu. Ya. Boleh yang seperti ini. Yang seperti ini apa? Kalau dalam tajwid mat badal ya. Nah, waman ja'atak, waman ja'ataka, waman ja'uka, waman ji'naka, wa taqul fima. Jawaban liman qala ishtaraitu himaran au atanan. Atanan itu mu'annas dari himar. Kalau dari betina bukan himarah, tapi apa? Atanan. Au, ya, ishtaraitu himaran au atanan, au himarain, au atanain, au humuran. Humuran jamaknya. Jamak dari apa? Himar. Au utunan. Utunan jamak dari apa? Atan. Nah, ketika ada yang mengatakan demikian, ishtaraitu himaran. Nah, maka antum menjawab, yu'jibuni mashtaraitahu. Manya itu kembali ke mana? Himar. Ya, wa mashtaraitaha. Kalau dia atanan. Wa mashtaraitahuma. Kalau himarain. Wa mashtaraitahum. Wa mashtaraitahum. Hah? Ini kemana? Umur. Nah, ini fihi nazar. Fihi nazar. Masa iya wa mashtaraitahum? Sekarang begini. Antum beli kitab. Apa zamannya kitab? Ishtara itu kutuban. Ya. Ishtara itu kutuban. Maka antum jawab. Yu'jibuni mashtaraita apa? Tahum gitu. Apa? Kaidahnya mudah, apa? Ah, yo jibuni mastaraitaha. Ah, ini fihi nadara di situ. Nah, bukan mastaraitahu. Wa mastaraitahunna. Nah, di sini lagi juga. Ini ceritanya utunan, ya, utun. Wa qad yukasu. Terkadang dibalik dzalika yang demikian tadi, ma untuk akil, man untuk ghairu akil. Fatusta'malu man li ghairil akil. Contoh faminhum man yamshi ala batni. Ini kan binatang melata nih. Di antaranya hewan tersebut ada yang berjalan pada perutnya. Ya, cacing, kelabang, ya. Maman di situ lihat man. Wistamalu malil akil. Contoh, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu bi yadayya. Nih. Ha? Allah bertanya pada iblis. Ma mana'aka? Ma mana'aka? Ma-nya ma istifham. Apa mana'aka yang mencegahmu antas juda untuk engkau sujud? Lima. Lilladhi. Lima. Manya itu kembali ke mana? Adam. Lima. Li Adam alladhi khalaq tu biyadaya. Yang telah kuciptakan dengan kedua tangan. Paham bait sini? Ngerti? Mudah ini, gampang dipahami. Nah, kalau ngerti. Mustafa. Ibtada iman ini. Mana aja nih Mustafa? Hah? Suara hilang. Waduh, enggak bisa khitbah antum. Ada suara hilang. Gitu doang. Suara hilang bahaya itu. Ah, tafadhal. Dibaca di sini. Ya, Nugraha, Nugraha baca Nugraha. La aula lil alimi, alimi ingat ya Allah, karena Allah tidak disifati dengan akal, tapi Allah sifati dengan ilmu. Nah, terus Nah, ini lebih layak dipakai alim, pakai kasrah lam, ya, yaitu untuk yang ada ilmunya. Man qama bihi al-ilmu. Yang ilmu yang bertengger padanya. Yang dia memiliki ilmu. Ya, terus. Nah, karena man ini digunakan untuk lafaz jalalah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus itu mana kembali ke mana tuh? Alladzi indahu ilmul kitab. Siapa? Allah. Nah. Terus kitabnya itu kitab apa? Lauhul Mahfuz. Nah, terus enggak boleh disebutkan secara mutlak kepada akil, ya. Enggak boleh, man. Ya, terus nah, karena nama dan sifat Allah bersifat tauqifiyah, artinya ada dalil. Terus nah, dia namanya nama dan sifat Allah tidak sabit, tidaklah dia ya ditetapkan ya, kecuali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, baik. Terus lanjut Nugrah. Ini paham ya, gak perlu terjemahin ya. Terus salis yang mana tuh? Isma yujibuni mastarai mastaraitahuma. Itu ya. Yang mana? Ya, kayaknya itu ya. Contoh kedua, ketiga, ya enggak? Ketiga kan? Yujibuni mastaraitahuma. Mastaraitahuma berarti yujibuni ya, alladani. Kenapa bukan alladaini? Kok di sini penulis pakai alladani? Kenapa sini Saiful? Pak dari mana? Ahsanta. Yujibuni ya, alladani. Ishtaraitahuma. Terus Rabi yang mana tuh? Atainin, atainnya. Atanannya, atanain. Yujibuni. Terus nah, semuanya fi'mali raf'in fa'il. Terus nah, kita bisa tahu dia maknanya alladzi, allati dan seterusnya. Tahu dari mana? Ya, dari aidnya. Misalkan begini, yujibuni mastaraitahu. Mastaraitahu. Hunya itu kembali ke ma. Mufrad mudzakkar berarti alladzi. Mastaraitaha hanya kembali ke ma. Ma-nya berarti allati dan seterusnya. Ya, gampang ya pakai aid. Terus dibaca gantian ya di sini behar iya kunyahnya memangnya istri antum aja yang punya kunyah, kalau saya juga punya Ummu Hils. Ummu Akrab, Ummu Hils. Apa itu nama-nama ummu-ummu yang mesti dihindari dalam taruh. Nah. Kalau antara ada masuk biodata, Ummu Hils, Ummu Akrab, wah bahaya semua nih. Terus. Lihat. Ya, atanan dia unsa himar, cewek himar. Apa cewek? Betina apa cewek? Betinanya himar. Wala yuqal atanah, karena dia udah atanan itu atan, dia udah muannas. Jadi jangan atanah. Kunyahnya umul hils, kasroha dan sukun lam, hils. Umul hilsin. Hills, keren ya. Beverly Hills, nah, Umu Hills. Ya, kama fil komus. Kalau sebutin komus, komus al-muhit. Rubbama qalu lil atan, terkadang mereka para orang Arab berkata atan himarah. Ada juga yang nyebut himarah. Lanjut lagi. Humuran. Ya, terus. Lihat mimnya itu juga doma. Jangan dibaca humrun. Kalau baca humrun apa artinya? Masih ingat hadis? La ya. La hadiyallahu laka. Unta merah. Humrun. Humrun na'am. La hadiyallahu laka bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Humrin na'am. Humrin. Ini humur. Terus ya, ini wadih ya, jelas. Tadi sudah dibaca au humuran dengan didomakan ha dan mim, jamak dari himar. Allah berfirman ka'annahum humurun mustanfirah, seakan-akan mereka itu adalah keledai, ya, keledai-keledai liar yang lari terkejut. Mustanfirah. Qauluh au ya, utunan, utun jamak dari atan dengan didomahkan hamzah dan ta. Ini biasa nih orang Arab dikasih tahu dobet penulisannya al-musanna bidomit hamzati wa ta'i al-musannati. Al-musannati artinya titik dua. Titik dua di atas. Fauq. Titik dua di atas, bukan tahat, bukan tahta. Ya. Ini kasih dobet seperti ini. Pertama dahulu karena memang tanpa jangankan harokat, titik aja enggak ada. Yang kedua agar terhindar dari lahan. Ya, dari salah pengucapan. Ya, jam'u atanin dia adalah jamak dari atan. Yujibuni mastaraitu ila akhir huwa mislu ma taqaddama. Dia seperti yang lalu pada yujibuni man ja'aka ila akhir. Paris, ngapain mencet-mencet jerawat? Ayo baca peci di mana? Pakai ngapain antum? Peci lepas. Nah, gitu. Itu bajunya enggak dikancingin lagi. Udah. Ayo baca. Malahu hada misalun listi'mali. Emangnya antum membaca apa? La, terus ada sun, sin, gitu. Las, gitu. Las ta'mal, las ti'mal, gitu. Kalau seperti ini, listi'mal. Kenapa lamnya yang ada alifnya jadi la begitu? Ya, untuk penopangnya. Imat. ya, penopangnya. Terus gimana lamnya kalau enggak dikasih li gitu, bersambung sukun, enggak bisa. Maka listi'mal. Nah. Terus adamun pakai tanwin. Ah, tanbihun, lihat di sini warning. Hum domir la yustamalu illa li jama'ati dzukur al qala. Yang namanya hum dia adalah domir, tidak boleh digunakan kecuali untuk jamak muzakar yang berakal. Ah, musannif di sini istamalahu menggunakannya li ghairil qala. Iya enggak? Pada pengucapan beliau, wa mashtaraitahum. Ya. Istaraitu humuran. Yu'jibuni wa mashtaraitahum. Wa hadha khata'un. Ini keliru ini. Ya. Wasab yang benar adalah ayyukal. Maka dikatakan aja. Wa mashtaraitaha. Oke, jamak ghairu akil, enggak boleh menempati hum. Hum khusus untuk yang uqala. Ya. Coba antum baca Al-Quran. Kalimat-kalimat hum, hum, hum. Semua pasti uqala. Ya. Alladina. Misalkan apa di surah Rum. Ya'lamuna zahiram minal hayati dunia. Wahum. Wahum. Anil akhirati hum. Ghafilu. Ya. Qad aflahal mu'minun. Apa ayat selanjutnya? Enggak ada humnya ya. Mana humnya ya? Ya pokoknya antum baca deh. Ayat hadis yang hum pasti dia uqala. Ya uqala. Ya. Kalau uqala, kalau enggak manusia, malaikat. Ya. La malaikat ini Allah sifati la ya'sunallaha ma amarahum. Ah malaikat berakal enggak? Berakal. Kalau enggak berakal nabrak-nabrak udah. Berakal. Baik. Ah mana lagi tadi? Kamu yuqal al-kutub istaraituhum. Istaraituha. La yuqal istaraituha. Istaraituhum wallahu a'lam. Wa qawluhu fa minhum man yamshi ala batnihi. Ah ini yukas. Itu dibalik terkadang. Terkadang dibalik. Makanya ikhwah tidak hampir-hampir tidak didapati kaedah yang baku dalam ilmu nahwu. Pasti ada mustasnayat, pengecualian. Ya. Nah, itu pasti ada pengecualian. Nah. Enggak ada yang baku. Makanya jadi orang jangan baku-baku banget. Koko-koko banget, kaku-kaku banget. Pasti ada pengecualian. Ya. Taibar kalau begitu. Lihat. Hadza misalun istimali man fi ghairil aqil. Lihat gak? Faminhum may yamshi. Man yamshi. Tapi iskal nih. Faminhum. Humnya kembali ke mana? Oh ini jamak semuanya. Ya. Jama semuanya, yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah ini diantaranya aja, mainnya itu kalau dalam ilmu nahu, mainnya itu tabi'id. Apa itu tabi'id? Sebagian. Ya, sebagiannya ada yang berjalan ala batnih, pakai perutnya. Ya, sebagiannya aja. Paham gak sini? Misalkan, saya nyebutin antum semua. At-tulabu yadrusuna an-nahwa darsan jayidan faminhum la yuhibbu an-nahwa faminhum la yuhibbuna an-nahwa. Berarti apa? Sebagiannya, semuanya enggak. Nah ini di antara makhluk faminhum mayyam syalabati, di antara mereka aja. Baik. Hada misalun istiqmal iman fi ghairil aqil. ala khilafil asal. Ini menyelisihi hukum asal. Fa inna man yamshi ala batnihi la yakunu akilan. Karena yang berjalan pakai perutnya enggak berakal berarti. Nahu lima khalaqtu bi yadayya. Berikutnya lagi. Ya. Nahu lima khalaqtu bi yadayya. Lima lilladzi Adam itu lilladzi kembali ke Adam. Adam misalun istima lima fil akil ai liman khalaqtuhu wa huwa Adam. Alaihissalam. Gampang enggak? Gampang kan? Gampang. Enggak kerasa kan? Udah 126 bisa dilalui dengan mudah. Ya. Mudah enggak? Bergerak. Insyaallah mudah. Qala wal arba'atu udah gelap ya. Wal arba'atu al baqiyatu. Dan empat sisanya selain man dan ma berarti empat sisanya apa gitu? Ayun, al, zu, za. Nah, ini empat sisanya. Tustamalu lil akhir. Nah, ini digunakan untuk yang berakal. Ya, wa ghairihi maupun yang enggak berakal. Takul fi ayyin yujibuni ayyun qoma. Ya. Wa ayyun qomat wa ayyun qoma wa ayyun qomata wa ayyun qomu wa ayyun qumna. Sa'un kana al-qa'imu akilan aw hayawana. Pokoknya yang berdiri itu apakah dia hewan yang berakal, manusia, malaikat atau yang enggak berakal atau yang hewan. Ini sama. Baca sini. Ha. Fadal. Panji, panji. Ini bistirak, bitorik ke istirak maksudnya apa? Dengan metode bisa ke yang berakal maupun yang ke wiru akil. Itu namanya bitorik ke istirak. Ya, sebagaimana inilah yang zahir dari ucapan mereka. Ucapan ulama al-Nahu terkait menjelaskan tentang empat yang sisa ini. Al, zu, ya, ayun, apa lagi? Satu lagi sisa. Za. Za. Terus yujibuni ayyun qoma. Ayyun di awal maknanya alladhi. Nah, ini awal ini contoh-contoh pertama. Yujibuni ayyun qoma. Wa ayyun qoma contoh kedua. Berarti ini maknanya apa? Alladhi. Contoh yang ketiga ayya qoma ayyun qoma. Maknanya apa? Alladhan. Ayyun qomu berarti apa? Hah? Ayyun qomu. Wa fi rabi kok Allah tani ini kan ayun komu. Oh komata. Oh iya komata. Ada yang komu aja langsung. Baik. Allah tani. Wabil khamis alladina. Ya. Boleh kemarin pakai alladuna. Luku apa? Ukoil dan Bani Uzail. Baik. Nah. Wafis sadis ayun kumna maknanya allati. Allati apa aja temannya? Allati allahi satu lagi allawati. Boleh dihadap ya, ya? Boleh. Wahia fil jami' fa'ilun. Semuanya ini sebagai fa'il. Nah, terus lanjut. Hada fi bayni ayyun qawmi bi anna wa wal jama'ati la tusta'malu illa في جماعة الذكور العقلاء تقول الزينون قام أما غير العقلاء فيستخدم لهم ضمير المؤنثة نحو الحمير قامت والكتب سقطت ولا يقال قاموا ولا سقطوا. Baik, sawun al kana al fa al qaimu akilan atau hayawanan, ini sama aja. Ya, yang qaim itu yang berakal atau hewan. Hadza fi ghairi ayyin qamu ayyun qamu. Di anna waw li anna waw al jama'ati la tustamalu idza bi jama'ati dzukuri al-qura. Ini tadi kaidah. Karena waw jama'ah tidak digunakan kecuali untuk jama'at mudzakkar yang qura. Taqulu az-zaiduna qamu az-zaiduna qamu. Amma ghairul qala, kalau yang ghairul qala selain yang qala, wa istakhdamu lahum ad-dhamiru al-muannats. Maka digunakan ya, lahum itu digunakan dengan dhamir muannats. Ya. Ya, maka menjadi gimana? Al-hamiru qamat. Al-kutubu saqatat. Enggak boleh dikatakan al-hamiru qamat. Enggak boleh. Qamat. Enggak boleh dikatakan buku itu saqatu, enggak saqatat. Sudah? Lanjut. Lanjut ya. Sudah dapat berapa halaman? 3. Qala wa amma al. Hujannya. Adapun al. Fa innama takunu isman mausulan, maka dia menjadi isim mausul idza dakhalat ala ismil fa'il. Ya. Adapun al, maka dia menjadi isim mausul jika masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Al ini dia jadi mausul, al. Ya, masuk ke isim fa'il atau isim mausul. Dia jadi isim mausul kalau masuk ke isim fa'il atau isim maf'ul, sifat. Misal ad-dharib berarti maknanya alladhi. Wal madrub alladhi. Ai alladhi daraba. Kalau dharib. Kalau madrub alladhi duriba. Nahu innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa qawluhu was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Tay barakallahu fikum. Wa was-saqfil marfu' itu wawnya itu waw qasab. Tay fadal di baca syarahnya di sini. Ya. Apa? Arga, baca arga. Thank you. Baik. Qawlu idza dakhala ala ismil fa'ili, apabila masuk ke isim fa'il al. Ya, dan seterusnya apabila al masuk ke isim fa'il atau isim maf'ul. Ay yushtaratu likauni al isman mausulan. Tapi dengan syarat ya, alnya tersebut dia adalah isim mausul. Antadkhula ala wasfin sharihin. Dia masuk ke wasf yang sharih. Ya, yaitu isim ka ismil fa'il, isim maf'ul. Muradan bihima al-hudusu. Yang dimaksud diinginkan darinya adalah adanya kejadian. Adanya peristiwa. Al-awwal contoh jaa ad-dharibu Zaidan. Ad-dharibu di sini fa'il. Ya. Fa'il dari jaa. Ya enggak? Ad-dharib fa'il dari jaa. Zaidan maf'ulun bih. Wa al fihi, nah al pada ad-dharib ismun mausulun bi makna alladhi, adalah isim mausul. Wa huwa ismu fa'ilin, dan dia adalah isim fa'il. Ya. Ya enggak? Daraba yadribu darib bi makna alladhi wa huwa ismu fa'ilin ya'malu amalan fi'li. Dia isim fa'il yang beramal amal fi'il. Wa fa'iluhu, nah kalau dia dikatakan beramal amal fi'il berarti dia punya fa'il. Fa'il mana? Dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya'udu ala ala mana? Ala al. Ya. Ana bin bismillah. Ya'udu ala al. Coba perhatikan. Ini kaidahnya gini aja. Ya. Mana? Ya, kau perhatikan. Ja'a alladhi ja'a alladhi yadribu Zaidan. Alladhi yadribu. Ini nanti ayat nih. Ya, ayat. Fa'il dari yadribu mana? Dhamir mustatir taqdiruhu. Wa-nya nanti kembali ke mana? Aladin nanti fa'il dari nanti la mahal ala minal irob. Ya enggak? Kembalinya ke ini. Nah sekarang mausulnya berupa al. Ad-dharib ja'a ad-dharibu Zaidan. Ya. Ini dipisah dulu. Isim fa'il. Berapa lama? Fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir taqdiruhu. Buahnya kembali ke mana? Ke aladhi. Nah ini ke al. Yang lamanya mausul, isim mausul fi'il. Isim mausul fi'il. Isim. Ini manzilahnya. Manzilah apa dia? Manzilah isim. Walaupun kelihatannya ke huruf al. Nah, yang namanya dhamir enggak mungkin kembali ke jaa fi'il, enggak mungkin. Kembali ke huruf apalagi ngayal. Nah, paling dekat kembali ke isim. Kemana? Ke isim mausul. Nah, ini ayatnya. Yang kembali kepada demikian. Dah. Kalau enggak salah hari Ahad saya jelasin ini juga atau yang mirip. Di mulakhas. Ya. Baik, perhatikan. Mana kita tadi? Wa huwa ismu fa'ilin. Ya. Wa alfi ismu mausul, ismun mausulun bimakna alladhi wa huwa ismun fa'ilin. Dan dia itu adalah isim fa'il. Ya'malu amalan fi'il. Yang beramal amal fi'il ad-dharib. Wa fa'iluhu dhamirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala al. Kembalinya ke al. Wa bihi, maka dengan hal ini arafna, maka kita ketahui ismiyataha, keisiman, status isim dari al. Bahwasanya al tersebut dia adalah isimisme. Dia adalah isim. Ya, kenapa? Li'anna dhamira, karena yang namanya dhamir la ya'udu illa 'ala al-asma'. Tidaklah dikembali kecuali kepada isim. Lihat. huwa pada dorib al. Kalau kita kembalikan ke jaka enggak mungkin. Ya, mesti kembalinya ke mana? Ke isim. Karena jaka sendiri sudah punya fa'il huwa. Apa tuh fa'ilnya? Ado al itu. Al. Fa'ilnya al. Ya. Fa'ilnya al pada dorib. Fa'ilnya apa? Ad-dorib juga bisa antum katakan. Mana lagi tadi? La ta'udu illa 'alal asma. Ya, dia tidak kembali kecuali pada isim. Maka Zaidan maf'ul dari dorib. Maknanya apa? Alla ja'a alladhi daraba Zaidan. Ini maknanya. Ya, ja'at allati tasaddaqna. Mana? Kok langsung lompat? Maf'ulu lidharib wal ma'na ja'a alladhi daraba Zaidan wa nahuhu qawluhu ta'ala innal musaddiqina wal musaddiqat al musaddiqin ay innal ladina tasaddaqu yang bersedekah innal da'i tasaddaqna yang bersedekah. Mesti kita masih 3 menit lagi. Asani, ini tak dulu ya, jangan tidak enak. Ya, subhanakallah.